وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فصل pasal yang baru terkait diperkenankannya kaum muslimin di Madinah setelah mereka berhijrah untuk berjihad. Ya, yang jihad di sini adalah tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah. Muqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu lillah. Fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Naam. Tabarakallahu fiik. Ya. Saya baca di sini. Fadlah dibaca. Siapa? Si ini Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Falam astaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا أنفسهم دونه وقدموا محبتهم على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم. Ramathumul Arabu wal Yahudu an qausin wahidatin fashammaru lahum an saqil adawati fasahu bihi min kulli janibin wallahu ta'ala ya'muruhum bis sabri wal afi wasafi hatta quwiyat shawkatu واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرقه عليهم فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسهم قدير وقيل إن هذا لمكة لأن السورة مكية وهذا ولد لوجوه أحدهما إن الله لم يأذن في القتال بمكة الثاني أن السياق يدل على أن الإذن بعد إخراجهم من ديارهم بغير حق الثالث أن قوله هذا لخصمان نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر. طيب ya Faslun falam istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka tatkala Rasulullah sallallahu sudah tinggal di kota Madinah bersama kaum muslimin, kaum Ansar dan Muhajirin pun sudah berada di Madinah. Dipersatukanlah Muhajirin dan Ansar. Muncullah kekuatan. Nah, wa ayyadahumullahu binasrih wa bil mu'minin. Kemudian Allah mengukuhkan ya, dengan pertolongannya kepada beliau dan kepada kaum mukminin. Wa allafa baina qulubihim ba'dal adawati. Dan kemudian Allah yang menyatukan kalbu-kalbu mereka setelah sebelumnya timbul permusuhan. Nah, karena sebelum hijrahnya kaum muhajirin ke Madinah, orang-orang Madinah, terutama dua suku besar yang ada di situ, suku Aus dan Khadraj, terlibat perang tawuran selama 40 tahun. Ya, kemudian Allah satukan mereka. Ya. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi ayyadahu binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim." Ya. Allah lah yang telah menolong, mengukuhkan Nabi dan kaum mukminin. Allah lah yang telah menyatukan hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Seandainya engkau menginfakkan seluruh hartamu yang ada di muka bumi ini, ya, semuanya niscaya engkau tidak akan mampu menyatukan kalbu-kalbu mereka. Namun Allah lah yang menyatukan kalbu mereka, dan Allah Maha Aziz lagi Maha Hakim. Ayat ini dipraktikkan oleh salah seorang salaf, di mana dia menjabat saudara teman tangan saudaranya, temannya, saudaranya. Kemudian dikatakan ini adalah amal besar. Ya, kata temannya, ini ringan, cuma salaman aja. Wah, ini berat ini. Beliau membawakan ayat ini. Kalau engkau menginfakkan seluruh hartamu, kau tidak akan bisa menyatukan. Tapi barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Perhatikan ayat wa ayyadahu Allahu binasri. Allah akan mengukuhkannya dengan pertolongannya dan kepada kaum mukminin. Nah, kata para ulama berdasarkan ayat ini, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengajak berdakwah, yang mengajak orang lain kepada jalan Allah, maka pasti dia akan mendapati akan ada yang menolong dia, menjaga dia, tidak menyia-nyiakan dia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keselamatan pada dia dan mengokohkan langkahnya. Wa tsabbit aqdamakum in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Nah, kalau engkau tolong kepada Allah, Allah akan tolong kalian. Allah akan mengukuhkan langkah kaki kalian. Nah, ya, barakallahu fikum. Maka berikutnya tadi di mana, di poin mana, allafa bainakulubihim ba'dal adawah, Allah yang menyatukan kalbu-kalbu mereka setelah perselisihan. Wa allafa bainakulubihim la anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bainakulubihim walakinallaha allafa bainahum. Selain ayat ini juga apa lagi di surah Ali Imran atau di surah mana, surah Al-Anfal, wadhkuru id antum qalil, ingatlah ketika kalian masih sedikit, ya, mustad'afun fil ard, ya, kalian apa namanya terzalimi di muka bumi ini, takhafun, ya, kalian takut ini bagi orang-orang Mekah, orang-orang Madinah gimana, terpecah belah suku Awd Khadraj tawuran 40 tahun pada kasus yang enggak jelas. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum aqda'a fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian sebelumnya saling bermusuhan, maka Allah satukan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalian sebelumnya sudah ada di jurang-jurang neraka, maka Allah menyelamatkan kalian. Nah, maka Allah mengajak kaum mukminin yang ada di Madinah dari kalangan Muhajirin Ansar untuk mengingat nikmat Allah atas mereka. Kaum mukminin yang ada di Mekah dahulu, mereka terzalimi, tertindas, maka Allah selamatkan. Kaum mukminin yang ada di Madinah Ansar, tawuran selama puluhan tahun enggak jelas, Allah ajak mereka untuk mengingat bagaimana sekarang mereka bersatu. Nikmat persatuan, keamanan, tidak lagi perang, tawuran. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Famana'athu ansarullahi wa katibatul islami min al-aswad wal ahmar. Ya. Kemudian ya, pertolongan Allah, maka pertolongan Allah ya, itu kalau aswad ahmar itu kayak ras ya, Bani Adam. Bagaimana Islam telah mencegah mereka ya, dari membeda-bedakan ras, mana aswad, mana ahmar, mana kulit hitam, mana kulit merah. Ya. Nah, wabadalu anfusahum dunah, dan mereka artinya minal aswad ula ahmar, itu bangsa-bangsa yang akan menyerang mereka. Ya, bangsa-bangsa yang berkulit hitam, yang berkulit merah, itu pertolongan Allah yang mencegah hal tersebut dari serangan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa aswad dan ahmar. Wabadalu anfusahum dunah, dan mereka mengorbankan diri mereka demi agama Allah. Wa qaddamu mahabbatahu ala mahabbati al-aba'i wal-abna'i wal-azwaj. Itu dunahu, domir haknya itu kembali ke mana? Ke Rasul ya. Ke Rasul. Ya, Muhajirin Ansar, mereka lebih memprioritaskan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW daripada segala hal. Bahkan daripada diri mereka sendiri. Ya. Wa qaddamu, dan mereka lebih memprioritaskan kecintaan kepada Rasulullah SAW daripada kecintaan kepada bapak, ibu, anak mereka atau istri, kepada orang tua, anak dan istri mereka, pasangan mereka. Ini subhanallah. Ya, wa kana aula bihim min anfusihim. Dan wa kana sallallahu, dan Rasulullah SAW itu memang lebih utama, lebih mesti diprioritaskan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Ya. Sebagaimana di ayat surah Al-Ahzab, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi adalah yang paling utama bagi kaum mukminin untuk mereka prioritaskan daripada diri mereka sendiri. Daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibundanya kaum mukminin. Nah, ya, enggak boleh. Kecintaan kepada Nabi mesti lebih utama. Setelah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi lah yang paling utama dan pertama. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ya min walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku dijadikan sebagai sosok yang paling dia cintai melebihi ya kedua orang tuanya dan manusia seluruhnya. Ya. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih. Katakanlah, jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, kerabat kalian, harta kalian yang usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal kalian yang kalian sudah ridhoi, itu ternyata lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Allah Rasul. Wajihad fi sabilillah, ada jihad fi sabilillah. Fatarabbasu, tunggulah. Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggulah ancaman dari Allah. Ramathumul Arabu wal Yahudu an qausin wahidatin. Kaum kafir Arab, Yahudi, ya, semua menyerang mereka. Semua memojokkan mereka. Ya. Dari satu busur. Jadi satu bareng gitu. Ya, bareng semuanya, semuanya memusuhi kaum muslimin, ya, terlebih-lebih Yahudi dan musyrikin. Ya, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu alyahuda walladzina asyraku. Maka engkau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah cuma dua, Yahudi dan kaum musyrikin. Yahudi dan kaum musyrikin, mereka yang paling keras permusuhannya. Wa syammaru lahum an saqil adawah wa sahubihim min kulli janibin. Wallahu ta'ala ya'muruhum bis sabr wal afi was safhi hatta qawiyatish shawkatu. Maka mereka menyerukan permusuhan terhadap kaum mukminin dari segala penjuru, dari segala penjuru. Nah, mereka berteriak dari segala arah, dari segala arah. Mereka berteriak meneriakkan permusuhan kepada kaum mukminin. Allah Ta'ala ya'muruhum bis-sabr. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk bersabar. Ya. Untuk terus berlapang dada, memaafkan dan berlapang dada hingga kekuatan mereka sudah kuat. Di Mekah mereka terzalimi. Ya. Di Mekah mereka terzalimi. Nah, ketika mereka sudah kuat berada di Madinah, maka Allah perintahkan mereka untuk berjihad. Wastaddal janah fa udhina lahum hina idin fil qital. Ya, kekuatan mereka sudah kuat, maka diizinkanlah mereka pada saat itu untuk berperang. Ya, untuk berperang, untuk berjihad. Walam yafridhu alaihim. Namun belum bersifat wajib. Namun Allah tidak wajibkan, baru perintahkan. Na'am barakallahu fikum. Ya. Ini ketika di mana? Di Mekah ya. Ya. Di Mekah. Allah perintahkan mereka untuk bersabar, berlapang dada. Dan jangan berperang. Alam taro ila alladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Nah, ini di Mekah ayat ini turun. Ya, mereka dahulu dilarang untuk berperang. Ya. Apakah kalian tidak memperhatikan ketika dikatakan pada kalian kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kalian. Jangan berperang. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Tegakkanlah salat, tegakkanlah zakat. Bahkan haram waktu itu jihad di Mekah. Kenapa? Karena akan menghantarkan kepada keburukan yang lebih buruk daripada bertahan di bawah intimidasi mereka. Nah, khudil afwa wal mu'r bil wa'mur bil ma'ruf wa 'arid 'anil jahilin. Nah, ini ayat-ayat ini turun di Mekah. Tabarakallahu fikum. Sehingga kekuatan sudah ada baru diizinkan berperang. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum dhulimu wa inna Allah 'ala nasrihim la qadir. Baru sebagaimana ayat ini telah diizinkan bagi orang-orang, bagi mereka, bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka dan Allah Maha mampu untuk hal tersebut. Nah, ya, jadi dahulu jihad tersebut hanya sekedar diizinkan. Ya, oleh karena itulah para ulama punya ibarat fakana al jihadu ma'dzunan wa alaysa ma'muran. Jihad waktu itu baru diizinkan. Tidak diperintahkan. Idnan wa laysa amr. Baru sekedar izin. Ya. Jadi tadarruj syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian wakila inna hada bimakkata li anna surata makkiyatun. Ya, ada yang menyatakan itu adalah di Mekah. Ayat-ayat itu turun di Mekah karena ia berada di dalam kelompok surat Makkiyah. Itu surat yang mana? Yang tadi. Ya, yang tadi yang udhina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya. Telah diizinkan berperang kepada orang diperangi yang diserang sebab mereka telah didzalimi. Ini surah Al-Hajj. Ada yang berpendapat surah Al-Hajj ini turun di Mekah, tapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini yang mengutip dari Ibnu Qayyim, wa hadza ghalatun. Namun ini keliru, riwujuhin karena berbagai aspek. Aspek yang pertama, ya inna Allah lam ya'dan fil qitali bi Makkah. Allah enggak mengizinkan berjihad di Mekah. Ini sahih. Ya, ini sahih. Allah enggak mengizinkan. Bahkan yang ada adalah apa? larangan, jangan berjihad di Mekah. Ya, sebagaimana surah An-Nisa ayat 77, alam taro ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah kalian memperhatikan Allah berfirman ya kepada mereka, ya qila lahum kuffu, tahanlah tangan kalian, aydiyakum, tahanlah. Ya, Allah tidak mengizinkan berjihad. Asani yang kedua, anna siyaqa yadulu ala anna al-idna ba'da ikhrajihim min diyarihim bighairi haqqin. Yang kedua justru redaksi ayat tadi ya, telah yang mengenai diizinkan surah Al-Hajj, mereka diizinkan berperang karena mereka dizalimi. Ya, ini justru redaksi ayat ini menunjukkan bahwasanya izin tersebut setelah mereka diusir atau mereka dikeluarkan dari rumah mereka tanpa hak. Ya. Artinya tanpa hak dengan semena-mena. Udzina lil ladzina yuqatalun, lihat, yuqatalun bi annahum dzulimu wa innallaha la'ala ya ala nasrihim la qadir. Ayat berikutnya apa? Apa ayat berikutnya? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi hak. Yaitu orang-orang yang dikeluarkan, diusir dari rumah mereka. Nah ini, perhatikan. Ukhriju min diyarihim itu bil hijrah. Berarti ini mereka, ayat ini turun di mana? Di Madinah. Asani anna qawlahu ta'ala hadani khasas khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ya, kemudian yang ketiga, firman Allah hadani, dua seteru ini khasmani ikhtasu fi rabbih, ikhtasamu fi rabbih, mereka berselisih terkait rob mereka. Ya, katanya dikatakan sini nazalat fil ladina tabarazu yauma badrin. Ayat ini turun berkaitan tentang mereka yang saling berhadap-hadapan ya, satu lawan satu di perang Badar. Ya, ayat ini adalah bagian dari surah Al-Hajj. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Mereka berduel satu persatu kaum muslimin dengan musyrikin di Badar. Sampai-sampai ya, seorang sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah duel dengan bapak kandungnya. Dan bapak kandungnya berada di pihak musyrikin dan meninggal bapak kandungnya. Kepalanya copot, dieksekusi langsung oleh anaknya, oleh Abu Ubaidah Amr bin Jarrah di medan peperangan. Nah, sampai sini ya, Rabi bacanya. Rabi yang dibaca belum? Rabi yang keempat. Ehsan, baca Ehsan. Bidzalika kullihi madani. Al-khamisu annahu amara fiha bil jihadi alladhi ya'ummu al-yada al-yada wa ghayruhu wa la rayba anna al-amra al-mutlaqa bil jihadi innama kana ba'da al-hijrati. As-sadisu anna hakima uya fi mustadrikihi an ibni abbasin bi isnadihi an al hakim rawa fi mustadrakihi an ibni abbas us bi isnadihi ala syartihi ma qala lamma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam min makkah qala abu bakr ukhruju Akhraju nabiyakum inna lillahi wa inna ilaihi raji'una la yuhlikunna la yahlikunna fa anzal الله عز وجل أذن للذين يقاتلون الآية وهي أول آية نزلت في الكتاب انتهى. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنيته مكية الله أعلم. ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على مشهور. نعم، على المشهور. أيضا الرابع yang keempat ya, dari alasan bahwasanya surah Al-Hajj tadi yang di ayat ya, udina lilladina yuqataluna bi'annahum dhulimu, disangka orang itu turun di Mekah, mengenai ayat diturunkannya, ayat ini diturunkan di Mekah, makanya dikeliru. Yang benar adalah di Madinah, karena berbagai aspek al-hal, yaitu menjadi alasan sudah tiga disebutkan. Sekarang Ar-Rabi yang keempat, annahum khatabahum fiha ya ayyuhalladzina amanu, bahwa Allah yang keempat ini, di alasan keempat ini Allah mengkhitab mereka, memanggil mereka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Wal khitab bidzalika kullih madani. Nah, khitab panggilan Allah terhadap kaum mukminin dengan ya ayyuhalladzina amanu ini semuanya ada di Madinah, bukan di Mekah. Nah, al-khamis yang kelima. Barakallahu fikum. Ya. Kalau di Mekah biasanya apa panggilannya? Ya Yuhannas. Kalau di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Kebanyakan begitu. Al-khamis yang kelima, annahu amara biha bil jihad alladhi ya'ummu al-yada wa ghairah. Yang kelima, bahwa Allah memerintahkan mereka untuk berjihad di ayat ini, ya, itu mencakup ya, berjihad ini umum mencakup apakah dengan yad, dengan tangan atau yang lainnya, ya, mengenai ayat udina lilladina yuqataluna bi aidihim zulimu, itu mencakup dengan tangan, dengan lisan, atau jihad dengan harta. Sadis yang ke berapa? Ke-6. Al-Khamis. Yang Khamis ini udah ya. Oh, tadi belum dibaca berikutnya. Wala raiba annal amra al-mutlaqa bil jihadi ba'dal hijrah. Dan tidak diragukan lagi perintah berjihad secara mutlak, yang sifatnya mutlak, itu barulah terrealisasi perintah tersebut itu setelah hijrah. Setelah hijrah. Adapun ayat ya, perintah khusus, yaitu perintah jihad dengan lisan, itu di Mekah. Nah, kalau di Madinah itu mutlak. Wajahidu bihi jihadan kabira. Terus yang ke-6. Annal hakim rawa fi mustadrakihi, Imam Hakim meriwayatkan di kitab mustadraknya sebuah hadis dari Ibn Abbas dengan sanadnya yang sanadnya ini sesuai dengan keabsahan sanadnya, sesuai dengan syarat dari Bukhari Muslim. Lamma kharaja Rasulullah SAW min Makkah taqala Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW ya sudah keluar meninggalkan kota Mekkah, Abu Bakar berkata, akhraju nabiyahum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la yahlikun, kata Abu Bakar. Ya, mereka telah mengusir, mengeluarkan nabi mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la yahlikun, mereka pasti akan binasa. Ya, kata Abu Bakar. Ya. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, "Udzina lilladzina yuqatalu fi annahum zulimu." Jadi diizinkan untuk berperang ya, bahwasanya mereka dizalimi. Nah. Kemudian mana lagi? Wa hiya awwalu ayatin nazalat fil kitab. Dan ini termasuk di antara ayat-ayat yang pertama kali turun berkaitan tentang peperangan. Baik. Kemudian ada lagi wasiyah surati. Nah, kemudian redaksi ayat tersebut pun surah Al-Hajj tadi ya. Ya, mengenai uzina lil ladina yuqatalu bi annahum zulimu, diizinkan. Ya, ini untuk menepis anggapan bahwa ayat ini turun di Mekah. Redaksi ayat ini pun menunjukkan bahwasanya ala anna fiha al-makki wal madani. Redaksi surat ini menunjukkan bahwasanya di dalam ayat ini ya, Makki dan Madani. Yaitu surat ini di dalamnya ada ayat-ayat Makkiyah. Kemudian ada ayat ya, semisal apa? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-alqa syaitan fi umniyati. Inna kisata ilqa syaitan fi umniyati makkiyah. Wallahu a'lam. Ini terdapat kisah ya, yang setan ya, yang setan akan melemparkan angan-angan ya, ini di Mekah. Kemudian mana lagi tadi? Tsumma farada 'alaihim al-qitala ba'da dzalika liman qatalahum. Ini sudah dibaca. Kemudian Allah mewajibkan berperang setelah hal tersebut liman qatalahum. Ya. Ya bagi yang memerangi mereka. Ya. Bagi yang memerangi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah menyerang kalian. Nah, ini berarti ya, diperbolehkan. Qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Nah, ini namun ayat ini terdapat perintahnya perintah muqayyad yang terikat dengan apa? Dengan kejadian kalau mereka menyerang kalian. Baik. Summa furida 'alaihim qitala summa farada 'alaihim. Kemudian Allah mewajibkan kepada mereka qitalul musyrikin kaffatan. Itu untuk memerangi musyrik secara keseluruhan. Ini akhir tahapannya. Allah mewajibkan kepada kaum mukminin untuk memerangi semua musyrikin. Ya. Nah, jadi musyrik ini umum, apakah yang menyerang kaum muslimin atau yang tidak menyerang kaum muslimin. Summa ma'muran bihi liman ya, bada'a lahum bil qital, summa ma'muran bihi li jami'il musyrikin. Kemudian perintah tersebut mereka diperintahkan ya untuk menyerang bagi siapa saja yang menyerang mereka lebih dahulu atau menyerang kaum musyrikin semuanya. Imma fardu ainin, apakah itu fardu ain ya, ala hadil qaulain, berdasarkan salah satu dari dua pendapat, atau kifayah ala masyhur, atau fardu kifayah menurut pendapat yang paling masyhur. Nah, bar Jadi jihad itu ada dua, ada fardu ain, ada juga al-fardu fardu kifayah. Nah. Ya, kalau jihad fardu ain gimana itu? Kalau memang sudah terjadi jihad, diserang, ya, enggak boleh lagi ada yang berpaling. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Nah, enggak boleh. Maka wajib untuk berperang. Baik. Ya. Yang kedua, ya, ini yang pertama tadi ya, kalau untuk menyerang. Kalau yang kedua baru ketika musuh menyerang. Yang ketiga apa? Kalau imam memerintahkan, imam yaitu pemimpin, maka wajib mendengar dan taat untuk berjihad. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah, ya infiru fi sabilillah saqaltum ilal ardh, ya, maka kalau imam meminta maka berangkat. Ya, barakallahu fikum. Watahqiq. Ini belum dibaca ya, watahqiq. Mana lagi ya? Cukup dulu kali ya. Saya mau nganterin anak sekolah. Subhanallah, bihamdika, syadala, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.